kitab apa saja yang harus dipelajari seorang penuntut ilmu jika ilmu nahwunya mantap. Ya, dia belajar harus dengan guru kalau ingin nahwu. Ya, kalau dia belajar sendiri tidak akan lurus lisannya, sebab tidak ada yang meluruskannya. Ya. Jangankan orang yang tidak, orang ajam yang tidak paham bahasa Arab, orang Arab saja itu belajar nahwu, ya diluruskan oleh orang yang ahli dalamnya. Ya, para pakar nahwu saja pergi meluruskan lisannya ke orang-orang Arab pedalaman yang masih murni bahasanya. Ya, apalagi orang yang tadinya tidak kenal bahasa Arab. Ya, dia baca sendiri, itu artinya dia bikin nahwu sendiri. Ya, bikin nahwu sendiri. Nah, ada pun buku yang diajarkan ini malum ya, kalau dia baca pada guru, dia ada tahapan. Dia boleh mulai dengan Matan Al-Ajurumiyah. Ya, kalau dia kuasai, kalau dia baca syarahnya, yang Tuhfatus Saniyah, syarah yang Masya Allah bagus sekali. Ya. Demikian pula, setelah itu dia bertingkat, dia naik membaca Mutammiman Al-Ajurumiyah. Setelah itu dia baca Qatrun Nada, atau buku yang selevel dengannya. Qatrun Nada, ya. Mungkin juga dia baca Mulhatul Iraq, Kalian Hariri. Kalau dia sudah selesai ini, dia baca Syarah Ibnu Aqil, Al-Fiyah Ibnu Malik dan Syarah Ibnu Aqil, dia puasa itu sudah bagus. Dan akan sempurna kalau dia baca mungkin lagi, karya Ibnu Hisham. Nah.